إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل telah membagi bagi kedudukan pada masing-masing hambanya yang pembagian itu tidak ada seorang pun dari manusia ini yang mengetahui martabat demi martabat yang terkadang satu dengan yang lain berbeda namun Allah Azza wa Jalla telah memberikan sebuah tolak ukur perbedaan martabat hidup pada diri manusia tolak ukurnya adalah firman Allah Azza wa Jalla inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sebuah martabat dan kedudukan yang agung siapapun yang ingin mencari dan memperolehnya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan kedudukan yang tinggi dan martabat yang mulia itu bagi siapapun yang berupaya untuk meraih dan memperolehnya bagi siapapun yang punya kemauan dan keinginan untuk kemudian mendapatkannya tidak akan ditahan oleh Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla bahkan akan menuangkan bantuan dan pertolongan kepada seseorang di saat dia berupaya untuk ingin meraih kemuliaan hidup di sisi Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka kami akan berikan bantuan kami akan berikan bimbingan kami akan berikan arahan, kami akan berikan pertolongan di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'syaral muslimin, di situ ada martabat yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang tertentu dari makhluknya, di saat Allah Azza wa Jalla menyamaratakan sebuah persaksian besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap sesuatu yang sangat besar di kehidupan dunia ini. Allah gandengkan persaksian mereka dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengangkat dalam status dan posisi yang sangat tinggi dan yang sangat agung, dalam kondisi Allah Azza wa Jalla memberikan persaksian pada satu perkara yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Siapa mereka, ma'asyiral muslimin? Kalau ternyata ada kedudukan yang lebih tinggi lagi, maka akan diungkapkan dan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla pada persaksian yang besar tersebut. Namun karena tidak ada lagi orang yang lebih mulia dari mereka, maka Allah Azza wa Jalla cukup menyebutkan barisan-barisan mereka yang berada dalam kedudukan tinggi dan yang terhormat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Azza wa Jalla bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Para malaikat juga ikut bersaksi dan dimasukkan dari kalangan manusia ini orang-orang yang terhormat hidupnya, orang-orang yang punya kemuliaan dan kewibawaan tertinggi di muka bumi ini, yaitu orang yang Allah titipkan pada mereka ilmu agama. Orang yang Allah Azza wa Jalla telah bukakan baginya dalam hidup ini kesempatan untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla, mengkajinya, mendalaminya, dan mengamalkan apa yang telah dipelajari dan dikajinya. Ibadallah, martabat ini akan bisa menjadi runtuh. Martabat kedudukan yang tinggi ini akan bisa menjadi hancur dan tidak berguna sama sekali di saat ilmu itu disalahgunakan dan disalahmanfaatkan. Tidak akan lagi memberikan kepentingan pada pemiliknya dan pemegangnya. Bahkan akan menjadi dasar dan unsur penghancur terhadap dirinya. Barakallahu fikum. Kapan itu, ma'asyiral muslimin? Mari kita dengarkan sebuah gambaran Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa akan terjadi dan akan berjalan sebuah kondisi yang sangat terbalik dalam kehidupan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di saat dia tidak lagi sejalan dengan kepentingan kebenaran. Orang yang memiliki ilmu dan sudah berada pada martabat yang tinggi, suatu ketika dan suatu saat tidak akan lagi berjalan dengan kepentingan kebenaran itu. Keluar hukum dari lisannya, hukuman yang menyelisihi kebenaran. Keluar fatwa dari lisannya, fatwa yang menyelisihi kebenaran. Informasi-informasi yang tidak benar. Bahkan inzal, menetapkan sebuah hukum pada ucapan dan seseorang tidak lagi sesuai dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Kapan itu terjadi dari orang yang sudah memiliki predikat dan kedudukan yang terhormat dan tinggi di kehidupan dunia ini, tidak ada lagi orang yang lebih mulia dari dirinya, Tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan yang dia telah capai dan dia telah peroleh. Kapan itu semua, apa yang menjadi dia terhormat, menjadikan dia mulia, akan menjadi unsur dan sebab kehancuran dan kebinasaannya, ya ibadallah. Jawabannya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, falamma athara dunya wa yastahibbuha. Di saat kemudian orang alim ini mengedepankan kepentingan duniawinya dan kemudian memperlihatkan kecintaan dia terhadap urusan duniawinya, maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, la budda, dia pasti akan mengeluarkan keanehan-keanehan yang semua keanehan itu terangkum di dalam penyelisihan terhadap kebenaran, ya ibadallah. Beliau menjelaskan, karena semua hukum yang datang dari Allah Azza wa Jalla, semuanya itu ayub atau mayoritasnya tidak pernah sesuai dan sejalan dengan agradun nas, dengan kemauan dan keinginan manusia. Maka di saat manusia itu sudah kemudian melirik kepada kekuasaan, melirik kepada dunia, melirik kepada kepemimpinan, atau sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwatnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka dia akan tidak lagi mau sejalan dengan apa yang dia telah ketahui dan dia telah pelajari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, satu hal yang harus kita ketahui kembali, bahwa kedudukan dan kemuliaan itu bersama ilmu agama, ketinggian derajat bersama ilmu agama, kemuliaan itu sekali lagi bersama ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa ternyata kemuliaan yang diperoleh melalui jalur ilmu tidak akan datang begitu saja sebagai sebuah pemberian tanpa melalui sebuah usaha dan pengorbanan. Demikian juga terjadinya pencabutan kemuliaan dan derajat yang tinggi tidak kemudian begitu saja datangnya dari Allah Azza wa Jalla dengan tanpa ada usaha yang kau lakukan dan ada perbuatan yang kau telah kerjakan, lalu kemudian Allah mencabut kedudukan yang terhormat dan mulia tersebut. Inilah sesungguhnya apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, bagi setiap manusia itu mu'aqibat, bergonta-ganti para malaikat, bersusulan para malaikat datang kepada mereka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, lahu mu'aqibat, para malaikat bergantian datang kepada setiap insan, setiap manusia, datang dari min khalfihi, baina yadaihi wa min khalfihi, dari depan dan dari arah belakang. Yahfadunahu min amrillah. Para malaikat yang Allah turunkan itu untuk menjaga dan melindungi mereka karena sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hukum seluruh manusia, ma'asyiral muslimin. Bagaimana lagi kalau seseorang itu berada pada posisi dan kedudukan yang sangat terhormat di kehidupan dunia ini? Maka tentu dia lebih patut dan lebih pantas untuk kemudian mendapatkan pengiriman dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang akan melindungi dan menjaga perjalanan hidupnya. Mengingatkan di saat mau melenceng. Menegur dia di saat dia salah. Mengingatkan dia di saat lalai dan lupa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga semuanya itu karena memang sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah suatu kaum. Innallaha la yughayyiru biqaumin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah suatu kaum. Tidak akan merubah suatu kaum. Sampai kaum itulah yang merubah diri-diri mereka. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Agar kita bisa belajar dari semua peristiwa dan kejadian di dalam hidup. Bisa engkau menemukan orang yang tadi penjahat, perampok, pencuri, terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Lalu engkau menyaksikan dia berubah menjadi orang yang taat kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Bahkan lebih baik dia dibanding dengan mereka-mereka yang selalu berada dalam ketaatan. Bisa dia mencabut diri dari dosa dan kemaksiatan itu. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan merubahnya menjadi baik. Tidak akan merubahnya menjadi orang mulia. Bisa tidak ada kemauan dari dirinya sendiri ke arah demikian. Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan bantuan, yang akan memberikan pertolongan, yang akan menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh siapapun yang akan ingin melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Jikalau engkau menjumpai dan menemukan orang yang jelek, orang yang rusak, penjahat, perampok, lalu kemudian dia menjadi orang yang baik, maka ketahuilah, dialah pertama kali yang mencoba melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Dia ingin melakukan perbaikan. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla merubah dari kelam menjadi hidup yang penuh dengan lentera dan sinar-sinar ilmu dan agama. Demikian juga sebaliknya. Di saat seseorang berada dalam sebuah nikmat, sekecil apapun dari nikmat itu, dia berada dalam kedudukan dan posisi yang terhormat, lalu kemudian menjadi orang yang rendah, menjadi orang yang hina, dimusuhi oleh orang-orang yang beriman, dibenci oleh orang-orang yang beriman. Anda tidak boleh menyalahkan mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Anda tidak boleh mengkambing hitamkan mereka yang mencela dan membenci Anda. Tetapi ingat firman Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan merubah suatu kaum. Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah suatu kaum dari kejelekan menuju kebaikan, atau sebaliknya, dari kebaikan menuju kejelekan, kecuali mereka yang merubah diri-diri mereka. Ini adalah hukum yang pasti yang Allah Azza wa Jalla telah letakkan menjadi tolak ukur. Bisa kita ingin melihat seseorang, dia tidak akan menjadi orang baik tanpa ada kemauan dan keinginan pada dirinya menjadi orang yang baik. Demikian sebaliknya ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ayat ini sekali lagi sebagai patokan kita berpijak bahwa warna-warni hidup itu akan bermunculan di permukaan. Kita berharap bisa kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kita sebuah warna yang keterhormatan padanya. Kita bisa menjaganya, kita bisa memeliharanya, kita bisa melindunginya. Kalaupun suatu ketika dan suatu saat warna itu pudar, warna itu berubah, kita bisa kembali dengan kemauan dan keinginan dari diri kita sendiri, ya ibadallah. Ingat pesan Allah Azza wa Jalla, siapapun kedua orang tua Anda tidak akan bisa merubah engkau, wahai anak. Guru engkau sekali berapapun dia, dia tidak akan bisa merubah engkau. Alim ulama sehebat apapun dan setinggi bagaimanapun ilmu dan kedudukannya, tidak akan mampu merubah engkau selama tidak ada dari dirimu pencarian usaha untuk melakukan perubahan. Barakallahu fikum, akan bisa membantu engkau untuk berubah walaupun dia adalah orang yang lebih rendah dari dirimu, orang yang mungkin maaf-maaf serba kurang menangkap ilmu agama, tapi akan bisa menjadi perubah dirimu di saat engkau punya kemauan dan punya keinginan untuk menjadi orang yang mau berubah di dalam hidup ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, man arada Allah baik wa idza arada Allah biqaumin su'an. Apabila Allah Azza wa Jalla, ingat baik-baik, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan pada suatu kaum kejelekan, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolaknya. Ingat di atas, kejelekan yang Allah inginkan pada engkau disebabkan engkau sendiri yang memilih dan menginginkannya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, setelah kita mengerti bahwa kemuliaan itu memang benar anugerah dari Allah karena ada upaya dan kemauan dari diri manusia, demikian juga kerendahan dan kehinaan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bisa kemudian manusia itu menginginkan kerendahan dan kehinaan itu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memanggil mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah datang waktunya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk kemudian khusyuk hatinya untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan khusyuk kesiapan dan punya kesiapan orang yang beriman itu untuk berpegang dengan kebenaran di saat kebenaran itu datang? Bukankah telah datang waktunya, kata Allah Azza wa Jalla? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka di saat seseorang sudah mengilmui kebenaran lalu dia amalkan kebenaran itu, ma'asyiral muslimin, dia akan menjadi orang yang terbaik buat dirinya dan akan memberikan guna buat dirinya dan akan menelurkan guna baik ini kepada orang yang lain. Tapi ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, setelah Allah memanggil mereka-mereka yang beriman, mengingatkan mereka, tidakkah telah datang kepada engkau waktu dan kesempatan untuk punya hati yang khusyuk, zikir kepada Allah dan punya kesiapan dan ketangguhan untuk menerima kebenaran? Maka jangan kalian itu seperti ahlul kitab. Ahlul kitab telah dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua hukuman besar. Qasat qulubuhum, pertama, hati mereka menjadi kasar dan membatu. Wa kathirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kapan itu rahimani wa rahimakumullah? Di saat tidak lagi dia berjalan di atas konsekuensi ilmunya, apa yang dia telah ketahui dari kebenaran, maka Allah Azza wa Jalla akan menghukum seseorang itu di saat dia menyelisihi apa yang dia ketahui dari kebenaran. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan hukuman. Pertama, Allah akan keraskan hatinya. Kalau hati itu telah membatu, tidak akan mau menerima kebenaran, kata para ulama. Tidak akan mau tunduk dan patuh kepada kebenaran, walaupun kebenaran itu bagaikan matahari di siang bolong. Sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya ini adalah sebuah peringatan bagi kita dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai bersamaan dengan predikat dan kemuliaan di atas ilmu dan amal, lalu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian dihukum dengan dikeraskan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita jaga nikmat kedudukan yang tinggi dalam hidup ini. Jangan sekali-kali seorang pelajar ilmu agama merasa minder hidupnya di dunia ini di saat dia melihat dan mendengar orang-orang yang sudah sampai kepada gelar-gelar, titel-titel, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin basah atau yang semisalnya. Wahai para penuntut ilmu, wahai para pelajar, wahai orang-orang yang mendekatkan dirinya dengan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla, engkau adalah orang yang terhormat, engkau adalah orang yang mulia, engkau adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi. Jaga kemauan, jaga keinginan, jaga hati-hati ini, jaga niat kita. Semuanya harus kita pikul dengan keikhlasan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang paling terhormat di dalam hidup ini. Kalaupun di dunia Allah tahan dari kenikmatan yang diberikan kepada orang lain, namun kenikmatan yang abadi telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu sebuah keberuntungan? Bukankah itu adalah sebuah keuntungan di dalam hidup ini? Jawabannya iya. Lalu atas dasar apa engkau minder, wahai pelajar ilmu agama? Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.